السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 78 بعد 200، حديث yang ke-278 dari kitab Umdatul Ahkam. Yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Qala ja'ala wa fi lafdin qadha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma, dia menyatakan ja'ala wa fi lafdh qada an-nabiy bisyafa'ah. Dia berkata ja'ala, atau dalam lafaz lain qada, ja'ala adalah menjadikan, qada adalah memutuskan. Rasulullah memutuskan, Nabi memutuskan dengan syafa'ah dalam segala apa yang tidak bisa dibagi. Dalam segala apa yang tidak bisa dibagi. Fi kulli ma lam yuqsam. Fa idza waqa'atil hudud, kalau sudah terjadi atau sudah bisa dibatasi dengan garis-garis atau dibatasi dengan batas-batas. Wa surifatit turuq, atau sudah dibikin jalan-jalan, maka tidak ada lagi syafa'ah. Ikhwan fillah rahimakumullah, berarti kita masuk ke dalam bab asy-syafa'ah. Syafa'ah adalah kepemilikan bersama. Satu barang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Maka pada saat yang seperti itu dikatakan sebagai syafa'ah. Setiap orang dari pemilik barang tersebut memiliki hak syafa'ah. Hak syafa'ah artinya dia memiliki hak dari barang tersebut, dan sekaligus dia pun punya hak untuk memilikinya secara keseluruhan dengan membayar ganti rugi pada orang-orang yang lain. Ini syafa'ah. Pada barang apa saja yang boleh ada syafa'ah? Yang boleh ada syafa'ah adalah fi kulli ma lam yuqsam, pada setiap apa yang tidak bisa dibagi. Kalau bisa dibagi, ya dibagi saja, kan begitu. Tetapi kalau tidak bisa dibagi, misalnya tanah yang tidak bisa dibagi karena sempitnya, atau karena sudah ada bangunan yang bangunannya tidak bisa dipotong, maka dikatakan itu syafa'ah, dimiliki bersama dan masing-masing punya hak yang sama atas bangunan tersebut. Tetapi idza waqa'atil hudud, kalau sudah dikasih garis-garis batas, kalau berupa tanah, tanahnya ternyata sudah dibatas, sudah dikapling, maka tidak syafa'ah lagi. Kamu bagian sana, saya bagian sini, selesai. Demikian pula kalau surifatut turuq, kalau sudah dibikin jalan, jadi sudah ada jalannya khusus dan terbagi tanah dia dengan tanah kita, maka tidak ada lagi syafa'ah. Sudah terbagi, itu tanah kami, itu tanah saya. terbagi oleh jalan tadi. Dan ada lagi barang-barang lain yang bukan tanah, bukan bangunan, yang tidak bisa dibagi. Seperti alat elektronik, alat rekam kamu ini, kalau dipotong ya rusak. Dalam keadaan urunan ringnya, bagaimana? Ya sudah, masing-masing punya hak yang sama pada barang ini. Karena mau dipotong tidak bisa, mau dihancurkan rusak jadinya, maka ada syufa'ah. Kalau sudah bisa dibagi, seperti tanah tadi, maka fala syufa'ah. Maka babnya sekarang yang akan dibahas adalah bab syufa'ah. Dengan dhammah di syin dan didhammahkan pada disukunkan fa-nya. Syufa'ah. Secara bahasa, syufa'ah adalah zauj atau genap. Yani lawannya tunggal adalah genap. Dua atau empat dan seterusnya. Fa'idhaqaran dafar dan ila fardin, kalau kau gabungkan yang tunggal dengan yang tunggal, maka dia akan menjadi genap, dan dia dikatakan dalam bahasa Arab dengan syafa'tahu, engkau telah menggenapkannya. Wa min huna ishtuqat syafa'ah. Dan dari kata inilah diambil kata syafa'ah. Diambil dari kata genap itulah. Diambil istilah syafa'ah dalam bentuk amalat. Karena syafi' yadhum hussata syarikihi ila hussatihi. Karena si syafi' orang yang dalam keadaan syufa'ah, dia menggabungkan bagian dirinya dengan bagian sekutunya dalam satu barang. Yani bagian dia, hissatihi, digabungkan dengan hissati syarikihi. Ini hissa, bagian. Ini juga hissa, bagian juga. Ini hissahnya dia, asyafi'. Sedangkan ini hissah, hissa syarikihi, teman yang bersekutunya. Ini bagian teman yang bersekutu dengan dia, yang urun dengan dia. Maka dikatakan syufa'ah. Wa syufa'ah tutlaq 'ala tamalluq wa 'ala al-hussatil mamlukah. Sedangkan kalimat syufa'ah bisa dimaksud perbuatannya, tamalluq, kepemilikan bersama. Bisa pada benda yang dimilikinya. Yani kalau urunnya satu bangunan, maka bisa kepemilikannya disebut dengan syufa'ah, kepemilikan bangunan ini. Bisa pula bangunannya disebut syufa'ah. Ada syufa'ah, bangunan ini syufa'ahnya bulan dan bulan. Berarti yang dimaksud adalah benda. Berarti kalau kita katakan syufa'ah ini harus begini syarat-syaratnya, berarti bukan bangunannya, tapi kepemilikannya. Namun di dalam syar'i yang dimaksud adalah yang pertama, yaitu kepemilikannya. Alal makna kalau kata'rifuha syar'an, definisinya secara syar'i adalah alal makna awal, mengikuti makna yang pertama, at-tamalluk, kepemilikan. Berarti asy-syuf'ah adalah kepemilikan bersama. Istihqaqu syarik, intiza'a hissati syarikihi mimman taqalat ilaih bi'iwadhin. Yani hak sekutu, yang bersekutu untuk mengambil bagian dari sekutunya dengan cara memberikan kepadanya pengganti, atau yang dipindahkan dengan cara memberikan iwad, memberikan pengganti. Berarti setiap sekutu memiliki hak untuk itu. Kalau ini dalam keadaan urun bersama, satu barang ini dua orang, ini syarik, ini juga syarik, ini sekutu, dia juga sekutu, dia urun, dia juga urun, maka kepemilikannya kepemilikan bersama. Maka masing-masing dari syarik ini memiliki hak, hak syufa'ah. Apa hak syufa'ah? Hak untuk mengambil barang ini, dan dia dalam keadaan membayar sekutunya dengan iwad, dengan pengganti. Jadi suatu saat kalau dia mampu, dia ambil semuanya, ini saya ganti uangmu. Wahiyah sabitatun. Dan syufa'ah ini sabit hukumnya, ada hukumnya, diriwayatkan dalam sunnah dengan hadis yang dibahas tadi, yaitu hadis Jabir bin Abdullah, dan juga dalam keadaan ijma' para ulama. Para ulama sepakat menyatakan bolehnya syufa'ah. Walamma kana mawdu'uha al-aqarat al-mushtarakah, dan karena pembahasannya adalah tentang aqarat al-mushtarakah, bitabi'ati syirakah wal khiltah. Mauduknya adalah aqarat. Aqarat itu bangunan-bangunan al-musyarakah yang dimiliki bersama. Ikhwan fillah jazakumullah, ini tentunya ala madhab Hanabilah, mengikuti madhab Hambali, bahwa syirkah itu hanya pada aqarat. Padahal yang rajih wallahu alam, pendapat jumhur menyatakan boleh syubhah itu pada aqarat wa ghairiha, pada bangunan-bangunan ataupun pada lainnya. Dari mana mereka jumhur menyatakan bahwa aqarat itu umum, bahwa syubhah itu umum pada bangunan ataupun pada selain bangunan? Karena awal kalimatnya dari hadis ini, fi kulli ma lam yuqsam, pada segala benda yang tidak bisa dibagi. Adapun kalimat waqa'atil hudud wa surifatil turuq, kalau sudah digaris dengan garis-garis batas atau sudah dibikin jalan-jalan, ini kelihatannya mengarah pada aqarat, sahih, mengarah kepada bangunan-bangunan atau tanah-tanah. Hudud, batas-batas, terjadinya adalah pada tanah. Demikian pula dibikin jalan, itu bertanah, urusannya dengan tanah dan bangunan. Kalau sudah dibikin jalan dan sudah digaris batas-batas, maka tidak ada lagi syubhah. Terkesan kalau ini adalah masalah aqarat saja. Maka beliau menyatakan maudhu'uha al-aqarat, pembahasannya hanya masalah aqarat. Padahal ini sebagai contoh saja, atau disebutnya satu perkara, tidak menunjukkan umum atau tidak menunjukkan khusus. Disebutkannya contoh satu perkara, tidak menunjukkan bahwa itu khusus untuk aqarat. Kembali kepada hukum asalnya, fi kulli ma lam yuqsam. Setelah penyebutan secara umum, pada setiap benda yang tidak bisa dibagi, kemudian dicontohkan. Contohnya aqarat. Contohnya tanah dan bangunan. Kalau sudah digaris batas, atau kalau sudah dibikin jalan pemisah, maka tidak ada lagi syum'ah. Ini ikhwan fillah jazakumullah, adalah salah satu dari hukum umum yang disebutkan di awalnya, fi kulli ma lam yuqsam. Nanti akan dibahas insyaAllah pada ikhtilaf ulama. Sementara saja kita katakan di sini maudhu'uha aqarat, karena ala qaul atau ala madhhab al-Hanabilah wallahu ta'ala a'lam. Sedangkan kebiasaan orang yang bersukutu, orang yang memiliki bersama, wal khilqah al-qulata, yasul abrar 'azimah wa mashakilun jasimah, seringkali terjadi berbagai macam problem. Problem-problem, muskilah-muskilah, permasalahan-permasalahan, keributan-keributan. Iya atau tidak? Iya lah. Kalau milik bersama, repot enggak? Ini kan milik saya juga. Ya sebentar, saya lagi pakai. Enggak, pokoknya sekarang saya enggak mau pakai. Dia ambil ke sana, padahal ini sudah dipakai oleh temannya. Dalam keadaan belum selesai, lagi ngerekamnya. Apa jadinya? Keributan. Ini biasa terjadi kalau milik bersama. Sehingga diberikan hakus syufa'ah. Kalau salah satunya mampu untuk memiliki seluruhnya dengan mengganti penggantinya, silakan. Ikhwan fillah jazakumullah, ini disebutkan pula dalam Al-Qur'an. Yang Allah katakan al-khulafa. Apa kalimatnya ayatnya? Kebanyakan khulafa daya bagi ba'dhum 'ala ba'd. Banyak betul ayat. Ayat tentang seorang yang yatasawwarul mihrab, yang meloncati pagar menemui Nabi Daud, dan kemudian bertanya, sesungguhnya aku memiliki satu kambing dan temanku memiliki 99. Kemudian dia mengatakan akfilniha. Kemudian dia mengatakan berikanlah kepada aku, kita apa kerjasama atau digabungkan denganku. Sampai kemudian wal khulafa, sesungguhnya orang yang memiliki bersama kebanyakan yabghuna ba'dhum 'ala ba'd. La yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Iqra al-kitab. Iqra al-Qur'an. Anta. Man yaqra? Baik. La yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Bahwasanya setiap orang yang memiliki bersama al-khulafa, seringkali terjadi kedoliman satu terhadap lainnya. Kalau milik bersama itu begitu biasanya. Illa man ati syarika haqqaha. Kecuali orang yang kemudian memberikan haknya kepada sekutunya dengan tunai, dan itu sedikit sekali. Wa qalilun ma hum, dan sedikit sekali orang yang seperti itu, yang memberikan hak kepada sekutunya sama seperti haknya dia. Lamma kana al-amr hakadha sarat syub'ah 'ala ghibt al-qiyas. Maka ketika keadaannya seperti itu, berarti yang namanya syub'ah sesuai dengan qiyasus sahih, sesuai dengan kias yang sahih, dan kias yang dimaksud adalah artinya sesuai dengan akal yang sehat. Ini susah, terus dibikin mudah. Inilah syariat. Syariat itu begitu. Syariat Islam mengajarkan satu aturan yang membikin mudah. Yang tadinya sulit, karena milik bersama, diberikan hak syuf'ah. Hak syuf'ah pada masing-masingnya. Siapa yang bisa mengambilnya dengan mengganti dengan pengganti yang cukup, maka boleh. Hak syuf'ah. Baik intizah hisbati syarik, karena mengambil hak sebutunya, bitamanihi minal mustari, dengan harganya dari orang yang mau membelinya, ini manfaatun azimah. Ini adalah faedah yang sangat besar untuk sekutunya. Dan berarti sama-sama mendapatkan keuntungan. Dia mendapatkan keuntungan karena kepemilikannya utuh, dan sahabatnya pun mendapatkan keuntungan. Apa itu? Gantinya sesuai harganya. Paham? Ikhwani fillah na'azakumullah, masih kita pada bab syuf'ah, pada hadis yang pertama, yaitu hadis ats-tsamin was-sab'un ba'dal mi'atain, yaitu hadis yang ke-278 dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala ja'ala wa fil lafadz qada النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dia berkata bahwa Nabi menjadikan atau dalam riwayat memutuskan dengan syuf'ah pada segala apa yang tidak bisa dibagi, atau dalam lafaz lain disebutkan fi kulli malin lam yuqsam, pada setiap harta yang tidak bisa dibagi. Fa idza waqa'atil hududu wa surifatit turuqu fala syaf'ah, maka jika telah digaris atau telah terjadi garis-garis pemisah atau telah dibikin jalan-jalan, maka tidak ada lagi syaf'ah. Kalimat waqa'atil hudud dan surifatit turuq menunjukkan kalau sudah bisa dibagi dengan garis tadi, atau dibagi dengan adanya jalan yang memisahkan tadi, maka tidak ada lagi syuf'ah. Dan sudah kita katakan pada muqaddimah yang lalu, bahwasanya makna syuf'ah adalah, nah, makna syuf'ah? Kaif? Az-zawjat lughatan, itu secara bahasa, secara istilah. Hah? Makna syuf'ah? Hakku syarik akhda nasibihi, kan begitu. Masih ingat? Haknya orang yang bersekutu dalam pemilikan satu barang untuk mengambil bagiannya. Jadi sungguhnya syuf'ah itu adalah hak. Hak yang dimiliki oleh orang-orang yang bersekutu dalam memiliki satu barang. Ini barang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Maka orang ini memiliki hakku syuf'ah. Orang ini juga memiliki hakku syuf'ah. Kalau orang pertama ingin menjual bagiannya kepada orang lain, ditawarkan oleh 3-4 orang, mereka berbanding harga, menawarnya sampai kemudian harganya sekian. Sebut saja 50 misalnya, 50 atau 50 juta atau 50 ribu, terserah. Maka syariknya, sekutunya yang bersama-sama memiliki barang tadi, boleh, dia punya hak untuk mengambil tadi, mengambil barang ini dengan harga yang tadi, dengan harga yang sudah disepakati tadi, yaitu 50 tadi. Walaupun dia sudah mengatakan, iya saya beli, tidak bisa. Ini barang adalah barang urunan saya dengan dia. Maka yang lebih berhak untuk mengambil bagian dia adalah syariknya. Paham? Ini namanya hakus syuf'ah. Hakus syuf'ah, hak dia untuk mengambil bagiannya. Ini kan kalau bisa dibagi, kan separuh punya dia, separuh punya dia. Tetapi belum ada pembagian, dan barangnya gak bisa dibagi, susah untuk dipotong-potong. Seperti barangnya adalah rumah, yang ada kamarnya, ada kamar mandinya satu lagi. Bagaimana memotongnya? Susah kan? Maka ketika sudah kita pakai bersama-sama, tetapi dalam keadaan kamu punya hak setengah, saya punya hak setengah dalam pemakaian. Ketika satu temannya ini mau menjual bagiannya, bagian saya yang setengah mau saya kejual ke orang lain, maka yang paling berhak adalah syariknya. Paham? Ini yang namanya syafa'ah. Jadi apa syafa'ah? Hakus syarik akhdha nasibi syarikihi. Haknya si syarik, si sekutu ini, untuk mengambil bagian sekutunya kalau dia mau menjual. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, di sini dikatakan di dalam gharib, apa maknanya waqa'atil hudud wa surrifatil turuq? Kalimat waqa'atil hudud, kalau sudah uyinat, sudah ditentukan garis-garisnya. Kalau ternyata sebidang tanah misalnya, dan tanah itu ternyata sudah digaris, ini bagian kamu, ini bagian saya, maka ada hak syafa'ah enggak? Sudah tidak ada. Fala syafa'ah. Maka kalau orang yang kedua ini menjual ke orang lain, dia tidak boleh protes. Tidak bisa dan tidak memiliki hak protes. Kenapa tidak memiliki hak protes? Surrifatit turuq wa waqa'at al-hudud. Sudah ada garisnya. Ini bagian saya, ini bagian kamu. Berarti problem sudah hilang. Problemnya. Muskilahnya. Muskilahnya adalah ketika tidak bisa dibagi. Kan begitu. Maka lebih baik yang menghindari madarat adalah kalau dimiliki oleh satu orang. Untuk menjaga hak yang seperti ini, syariat mengajarkan. Kalau kamu mau menjual, yang lebih berhak untuk mengambil barangmu adalah sekutumu. Supaya dia memilikinya secara utuh. Kalau memiliki secara utuh, aman dari madarat. Tapi kalau memiliki bersama-sama, apa kata Allah dalam Al-Quran? Al-khulata' ya bagi ba'duhum ba'dah. Kebanyakan khulafa, kebanyakan orang yang memiliki bersama, saling mendolimi satu dan lainnya. Karena susah pembagiannya. Kalau pemakaian setengah-setengah hak pemakaiannya, maka mesti akan terjadi keributan biasanya. Seperti yang kita contohkan kemarin, kalau satu tip dimiliki dua orang. Saya mau merekam kajian di sini. Nah, tapi sama waktunya kajian di sana. Saya mau rekam di sana. Bagaimana terus? Akhirnya berantem. Dua orang ini. Ini madarat. Maka untuk menghindarinya, kalau hakmu mau dijual pada orang lain, yang lebih berhak untuk mengambil bagianmu dengan harganya adalah temanmu yang sama-sama memiliki tadi. Khairuddin a'azakumullah, sebelum bisa dibagi. Tetapi kalau sudah dibagi, seperti dikatakan waqa'atil hudud, sudah digaris garis-garisnya, garis pemisah, kalau tanah tentunya. Ya'ni wa huwa huna ma tamayyaza bihil amlaqu ba'dal qismah. Maknanya waqatul hudud adalah kalau sudah jelas pembagian kepemilikan setelah dibagi. Garis ini menunjukkan kepemilikan sudah jelas. Kamu yang sana, punya saya yang sini. Kalau tanah itu sudah digaris, sudah dikapling lebih jelasnya. Sudah beres kan? Mau jual kepada siapa saja terserah saya. Karena sudah tidak ada lagi kaitan dengan kamu, sudah dipisah dengan kapling-kapling tadi. Tetapi kalau masih utuh dan belum dikapling, itu yang jadi masalah. Sedangkan surifatul turuq, dengan ditambahkan sa'ad, wa kasri ra'al mutaqqalah surifat, dan juga wa tukhafif, bima'na buyinat masarifuha wa syawari'uha. Kalau sudah dibangun jalan-jalannya dan batas-batasnya, kalau sudah dibikin jalan di sini, maka selesailah. Sudah terpisah. Nah, ini jalan. Orang lewat. Ini punya kamu, orang pertama. Ini punya orang kedua. Sudah selesai permasalahan. Hakus syuf'ah hilang. Fala syuf'ah. Tidak ada lagi hakus syuf'ah. Tapi maknanya secara ringkas, al-makna al-ijmali, hadihi syari'ah al-hakimah, ja'at li'ihqaqil haqqi wal-adli. Syariat yang bijak ini datang untuk memberikan hak kepada siapa yang berhak. Dan datang membawa keadilan. وَدَفْعِ الشَّرِّ وَالضُّرُّ. Dan datang untuk menghindari kejelekan dan menghindari madarat. وَلَهَا النِّظَمُ الْمُسْتَقِيمَةُ. Dan hukum syariat ini memiliki aturan-aturan yang lurus. Dan hukum-hukum yang adilah. Hukum-hukum yang adil. Lil ghayatil hamidah, untuk tujuan-tujuan yang terpuji. Wal maqasid syar'iyah, untuk maksud-maksud yang syar'i. Fatasarrufatuha hasbal maslahah, maka semua aturan-aturan itu berjalan sesuai dengan maslahat. Aturan syariat ini pasti sesuai dengan maslahat. Wifqal hikmati was sadad, sesuai dengan hikmah dan sesuai dengan kelurusan dan kebenaran. Oleh karena itu, walihada, fa innahu lamma kanat syarikah fil aqarati yakthur dararuha. Oleh karena itu, karena dalam masalah persekutuan dalam memiliki bangunan-bangunan, al-aqarat, aqarat itu bangunan-bangunan atau sesuatu yang permanen yang tidak bisa dipindahkan. Seperti tanah tadi atau bangunannya. Karena dalam masalah kepemilikan bersama pada tanah-tanah atau bangunan-bangunan, yakthur dararuha, banyak memberikan madarat, wa yamtaddu syururuha, bahkan yamtaddu syararuha, bahkan meluas percikan-percikan apinya, api kejelekannya. Wa tasyaqqul qismati fiha, dan juga pembagiannya susah, apalagi kalau dalam keadaan miring tanahnya. Kamu yang atas, enggak mau. Masa saya yang atas, nanti saya bagaimana begini, naik dan sebagainya. Ya sudah saya yang bawah juga protes. Atas kan lebih enak daripada yang bawah dan seterusnya. Karena berbeda keadaan tanahnya. Akan terjadi keributan-keributan, akan terjadi berbagai macam adar. Maka datanglah syariat mengatur. Asbat asyari al-hakim asyuf ahli syari. Maka syariat yang bijak ini mendatangkan satu hukum yang namanya hukum syuf'ah lisyarik. Syarik adalah sekutu. Ya, ini setiap orang yang ikut memiliki. Setiap orang yang ikut memiliki punya hak syuf'ah. Kalau tiga, ya tiga-tiganya punya hak syuf'ah. Kalau empat, ya keempat-empatnya punya hak syuf'ah. Atau kalau dua, maka punya hak syuf'ah kedua-duanya. Semua sekutu yang memiliki punya hak syuf'ah. Bima'na, dengan makna, annahu idza ba'a ahadu syarikain, bahwasanya kalau salah satunya mau menjual bagian dia, saya punya andil di sini 50%. Berarti yang memiliki cuma 2 orang. Bagian saya yang 50%, saya akan jual pada orang lain. Dari bangunan tadi atau dari tanah tadi. Fali syarikil ladzi lam yabi' akhdha an-nasib. Maka bagi sekutu yang lain, bagi kawannya, temannya, yang tidak menjual bagiannya, dia boleh mengambil bagian tadi, atau punya hak untuk mengambil bagian tadi, dari si penjual itu. Bimithli tsamani, dengan sesuai harganya. Walaupun ini sudah jadi, ya saya beli, kata pembeli tadi. Ternyata, si sekutu ini tahu, kamu jual pada dia. Sini, saya beli. Dengan harga yang sama. Punya hak atau enggak punya hak? Punya hak. Karena dia sekutunya. Dan barangnya belum dibagi. Ini qanifin a'azakumullah yang dikatakan dengan hak syufah. Daf'an li dararihi bisyirakah. Ini untuk menolak, menghindari kejelekan-kejelekan kalau dimiliki bersama. Maka kalau sudah dimiliki atau dibeli oleh orang ini, maka akhirnya jadi milik dia sepenuhnya, kan? Kalau jadi milik dia sepenuhnya, selesai. Masalah madarat-madarat tadi, kesulitan-kesulitan tadi, hilang semua. Karena sudah dimiliki satu orang. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Di samping madarat lain yang dihindari. Apa madarat lain? Kalau dijual pada orang lain, belum tentu sama orangnya sifatnya. Saya bersama sahabat saya yang saya cintai. Dalam keadaan saya kenal dia, dia kenal saya. Akrab. Sehingga memiliki bangunan bersama tadi, gak ada masalah. Selama bertahun-tahun gak ada masalah. Tinggal di rumah yang belinya urunan. Tiba-tiba yang satu menjual. Jualnya pada orang yang berbeda sifatnya, orang yang tidak jujur, atau orang yang kaku, kasar, gak bisa bergaul. Satu rumah. Sengsara apa gak sengsara? Datang bawa sesuatu, masuk kamarnya kunci. Tidak pernah, silakan gitu, tidak pernah. Ini madarat lagi. Apalagi kalau ternyata dianya orang yang na'udzubillah ahli maksiat. Nyetel musik keras-keras. Kalau kamu marah pelan nih, ini kan rumah saya juga. 50% rumah ini punya saya. Apa urusanmu? Apa jadinya? Ini juga madarat. Maka madarat-madarat ini banyak masalah. Sehingga kalau mau menjual bagianmu kepada orang lain, dan ternyata si syarik tadi mau membeli, maka syarik ini punya hak. Tidak boleh kamu jual pada orang lain. Jual pada saya, ini uangnya. selesai dimiliki bersama. Ini namanya hakku syafa'ah. Hadal haq thabitun li syarik ma lam yakunil aqar mushtarak qad qussim. Hak tadi sudah thabit bagi si sekutu, bagi orang yang sama-sama memiliki, selama bangunan-bangunan tadi yang dimiliki bersama tadi qad qussim atau belum dibagi-bagi. Selama rumah itu belum dibagi, belum digaris dengan garis atau dengan tembok atau sesuatunya. Wa'urifat hududuhu, belum diketahui, selama belum diketahui garis-garisnya dan belum dibikin jalan-jalannya. Kalau rumah tadi yang satu pintu tadi kan susah dipisahnya. Kamu bagian belakang saya bagian depan, keluar dari mana dia? Hah? Gak punya jalan dia. Maka kalau ternyata sudah dibagi dan ternyata di sini tembus ke jalan belakang, ini tembus jalan depan. Kemudian sini bangun pintu, ini tembok habis. Masih ada syafa'ah? Tidak ada syafa'ah. Fala syafa'ah. Sudah tidak ada syafa'ah. Kenapa? Sudah surifatit turuq wa qusimat wa waqa'atil hudud. Sudah ada garis dan sudah ada jalan. Selesai. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kalau dalam keadaan belum digaris batas-batasnya, belum dipisahkan dan belum pula dibikin jalan-jalan, maka dia punya hak syafa'ah. Tetapi kalau sudah dibikin jalannya, sudah dipisahkan dengan garis-garis, maka tidak ada lagi hakus syafa'ah. Amma ma'rifatul hudud wa tamyizuha bainan nasibain, adapun mengenali garis-garis yang membedakan antara dua bagian, wa ba'da tasrifi syawari'iha, dan setelah dibikin jalan-jalannya, wa tashqiqiha, setelah ditentukan, fala syafa'ah, maka tidak ada lagi syafa'ah. Kalau sudah dikenal batas-batasnya yang memisahkan dua bagian, sudah ada jalan-jalannya, sudah dibikin, maka tidak ada lagi hakus syafa'ah. Berarti berlaku atau tidak berlaku hakus syafa'ah pada tetangga? Hah? Berlaku atau tidak berlaku? Tidak berlaku. Walaupun tetangga kamu berubah jadi tetangga yang jelek, tidak berlaku. Kenapa demikian? Karena sudah surrifatit turuq dan sudah waqatil hudud. Misalnya kamu tetanggaan dengan sahabat kamu, waktu itu belinya bareng di perumahan tersebut, rumahnya sama persis berdempetan, kemudian dia mau jual rumahnya, dibeli oleh orang-orang lain, orang yang dia tidak cocok dan sebagainya, apakah dia punya hak syafa'ah? Tidak punya hak syafa'ah. Kenapa demikian? Karena sudah ada garis-garis. Inilah yang menunjukkan rajihnya pendapat yang menyatakan bahwa syafa'ah tidak berlaku pada jar, pada tetangga. Kalau bertetangga, tidak ada syafa'ah. Karena itu sama saja dengan rumah ini sudah digaris, pisah dua, kamu di sana, saya sini. Ini sudah tetangga namanya. Jiwar. Ahkamnya nanti ahkamul jiwar, lain lagi. Atau urusan tetangga, beda lagi. Qala, dikatakan, lizawali dharari syirakah. Karena sudah hilang madarat-madarat dari syirakah. Kalau sudah terpisah dengan garis tadi, atau terpisah dengan tembok tadi, atau sudah dibikin jalan, maka dorornya sudah hilang. Madaratnya sudah hilang. Walikhtilat alladhi thabata min ajlihi istiqaqin min tiza' al-mabi' minal mustari. Dan hilang pula alikhtilat. Hilang pula tercampurnya kepemilikan tadi. Yang thabata min ajlihi istiqaqin tiza', yang dengan itulah thabit hak untuk mengambil barang atau bagiannya dari orang yang menjualnya. Ini hak syafa'ah tadi hilang karena hilangnya al-ikhtilat tadi, percampuran tadi. Karena dengan milik bersama kan campur di situ akhirnya. Karena itulah ada syafa'ah. Tapi kalau sudah dibatas, maka tidak ada lagi syafa'ah. Karena ikhtilatnya pun sudah tidak ada. Kamu mau berbuat apapun itu sudah rumahmu, berpisah dengan rumah saya. Selesai. Enam. Tapi berarti apa yang kita dapat dari hadis ini? Fawaid, beberapa faedah kita dapatkan. Yang pertama, hadal hadis aslun fi thubuti syuf'ah wa huwa mustanadul ijma'i 'alaiha. Yang pertama, bahwa hadis ini merupakan prinsip dasar yang dengan itu kita katakan adanya syuf'ah. Yani syuf'ah itu ada dengan dalil ini. Wa huwa mustanadul ijma'i 'alaiha, dan ini hadis ini merupakan sandaran ijma'. Dengan adanya hadis ini, semua para ulama sepakat ijma' bahwa hakus syuf'ah itu ada. Yang kedua, sadrul hadis yush'ir bithubut syuf'ah fil manqulat wa siyaquhu yakhusuha bil aqar walakin yatba'uha asy-syajar wal bina' idza kana fil ard. Awal hadisnya mengisyaratkan bahwa syuf'ah itu thabit pada semua barang yang mangkulat. Barang yang mangkulat itu yang bisa dipindah-pindah. Ya, ini sebaliknya akarat. Jadi kalau kita tahu akarat, maka selain akarat itu namanya mangkulat. Akarat adalah yang istiqor, yang menetap, yang tidak bisa dipindahkan kemana-mana. Seperti membeli tanah, membeli bangunan. Tidak bisa diangkat kan, saya beli, saya angkat kemana, tidak bisa. Maka itu akarat namanya. Selain itu, namanya mangkulat. Membeli mobil bersama. Bisa dipotong enggak mobil? Separuh buat kamu, separuh buat saya. Enggak bisa. Berarti termasuk malam yuksam kan? Apa awal hadisnya? Hah? Qadha atau ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syuf'ah likulli atau fi kulli malam yuksam, segala apa yang belum dibagi atau yang tidak bisa dibagi. Maka di sini dikatakan sadru al-hadis, awal hadisnya mengisyaratkan kalau syuf'ah itu berlaku pada semua barang yang tidak dibagi atau yang tidak bisa dibagi. Berlaku pada semua barang yang tidak bisa dibagi. Berarti manqulat pun masuk. Seperti mobil tadi, kalau dimiliki bersama, dibeli dalam keadaan khomsin khomsin fil mi'ah, 50%-50%, dua orang, maka mobil itu milik berdua. Kalau dia menjual bagian dia kepada orang lain, maka temannya yang sama-sama memiliki mobil itu lebih berhak untuk mengambil bagian itu dan membelinya dari kamu. Ya kan? Ini awal hadisnya. Tetapi kata beliau, ala madhab Hambali, wasiyaquhu yakhusuha bil aqar, tetapi konteks kalimat berikutnya mengkhususkan kepada aqarat. Kepada yang aqarat. Mana konteks yang berikutnya maksudnya? Kalimat wa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq. Ini pada apa nih? Pada manqulat atau pada aqarat? Hah? Pada aqarat. Dibatas dengan garis, dikapling, dibikin jalan-jalan, kamu jalannya ke sana, saya jalannya ke sini. Sudah beres. Berarti ini masalah aqarat. Maka kata beliau, walaupun awalnya itu menunjukkan umum pada semua manqulat malam yuqsam, tetapi siyaknya mengkhususkan bil aqar katanya. Walakin yatba'uha asy-syajar, tetapi ikut pula di dalamnya asy-syajar wal bina. Karena asy-syajar juga tidak bisa dipindahkan, seperti membeli pohon mangga yang masih ada di tanah. Wal bina, bangunan yang dibangun di atas tanah. Idza kana fil ard, maka dikasih syarat kalau kedua-duanya di bumi. Sebab kalau di atas pot pohonnya lain lagi, itu masuknya manqulat, tidak masuk aqarat. Pohon mangga besar tapi di atas pot besar, manqulat atau aqarat? Manqulat. Maka kata beliau mengkhususkan pada aqarat, tetapi masuk pula pohon ataupun bangunan kalau di bumi, sama hukumnya dengan aqarat. Sebagaimana kita katakan ini pendapat beliau, diantaranya pendapat Hambali. Sebab dikatakan bahwa jumhur para ulama menyatakan keumumannya. Wa syuf'ah thabitun fi kulli syai. Ini qawlu jumhur. Wallahu ta'ala alam. Adapun yang mengkhususkan fil aqarat, itu adalah qawl Imam Ahmad. Itu pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. Jadi ini pendapat nomor tiga ini, faedah nomor dua ini, khalafahu al-jumhur. Yang ketiga, takunu syuf'ah fil aqaril mushtarak, dan syuf'ah terjadi pada aqaril mushtarak, semua barang-barang yang sifatnya aqarat, tanah, bangunan, atau yang pohon yang di bumi, itu berlaku pada aqaril mushtarak. Alladhi lam tumayyaz hududuhu, yang belum dipisahkan batas-batasnya. Walam tusarraf turuquhu, dan belum dibuat pula jalan-jalannya. Lidharar syirakah allati talhaqis syarik asy-syafi'. karena madarat yang akan dirasakan oleh sekutunya akan mengenai sekutu yang lain. Lidarar syarakah allati talhaqu syarik asy-syafi'. Yani karena madaratnya dengan kepemilikan bersama akan dirasakan oleh orang yang sama-sama memiliki tadi. Sehingga kalau mau menjual, yang paling berhak membelinya adalah teman sekutunya, teman yang ikut memilikinya. Baik. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, kama qulna, hadza qaul Imam Ahmad. Bahwa ini adalah pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Yang ketiga, yang keempat, idza muyyizat hududuhu wa sarifat turuquhu. Kalau batas-batasnya sudah digaris, sudah dikapling, dan sudah dibikin jalan-jalannya, fala syuf'ah, maka tidak ada lagi. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Maka tidak ada lagi syuf'ah. Kenapa tidak ada lagi syuf'ah? Li zawalid darar bil qismah, karena tidak ada lagi madarat. Wa adamul ikhtilat, dan tidak ada lagi percampuran kebersamaan dalam kepemilikan. Yang kelima, bihadza yu'lam annaha la tathbut lil jar li qiyamil hudud wa tamyiziha. Oleh karena itu, syuf'ah tidak berlaku pada tetangga. Li qiyamil hudud, karena sudah tegak batas-batasnya dan sudah dibikin jalan-jalannya dan sudah terpisah, tamyizuha. Ini yang kita katakan tadi. Karena idza surifatit turuq waqatil hudud fala syuf'ah, maka kalau tetangga rumah satu dengan rumah lain, walaupun ketika kamu membelinya bersama-sama berjanji, kamu beli di tempat ini ya, di sebelah saya, ya beli bersama, senang dia tetanggaan dengan sahabatnya yang dia sukai, tiba-tiba dia menjualnya pada orang lain, dia marah, kamu kenapa menjual pada orang lain, gak menjual pada saya? Apakah dia punya hak untuk menuntut? Tidak memiliki hak untuk menuntut. Kenapa? Karena sudah surifatit turuq, sudah ada batas, sudah ada pemisah, ini rumah lain, maka walaupun itu adalah tetangga yang berdempetan, walaupun mungkin ada madarat, tapi yasir. Misalnya tadinya temannya adalah sahabat seorang ahlu sunnah, tiba-tiba temannya seorang yang kafir misalnya. Ini ada madarat, tapi sedikit, yasir. Karena rumahnya terpisah betul, gak ada masalah. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Dikatakan syuf'ah la tathbut lil jar, tidak berlaku pada tetangga. Wa ya'til kalam 'ala syuf'ah fi ma fihi manfa'atun mushtarakah bainal jarain. Dan nanti akan datang permasalahan syuf'ah pada perkara yang dimanfaatkan bersama oleh dua tetangga atau lebih. Insyaallah taala, insyaallah akan kita bahas nanti pada babnya. Kalau di sana walaupun dia dua rumah yang berpisah, tapi sumurnya bersama-sama. Ini berarti ada syuf'ah pula di sana. Karena sumurnya dipakai bersama. Taib yang keenam, itu akan dibahas nanti pada babnya insyaallah. Faedah yang keenam, istadalla ba'duhum bil hadits 'ala anna syuf'ah la takunu illa fil 'aqar alladhi tumkin qismatuhu. Bahwasanya syuf'ah tidak berlaku kecuali pada aqarat yang bisa dibagi. Perhatikan ini. Duna ma la tumkin kisratuhu. Dan tidak berlaku pada sesuatu yang tidak bisa dibagi. Ini agak terbalik kan dengan hikmah adanya syuf'ah. Apa hikmah adanya syuf'ah tadi kita terangkan? Untuk menghindari madarat, yaitu kepemilikan bersama. Karena tidak bisa dibagi. Berarti syuf'ah berlaku pada perkara yang tidak bisa dibagi. Tapi ini justru sebaliknya. Dia berpendapat bahwa syuf'ah berlaku pada barang yang namanya aqarat, yang tidak berpindah-pindah, yang bisa memungkinkan untuk dibagi. Tapi belum dibagi. Dengan alasan, karena hadis yang mengatakan lam. Fi kulli ma lam yuqsam. Apa makna letter lucknya lam yuqsam? Belum dibagi. Berarti bisa dibagi apa enggak bisa dibagi? Bisa dibagi. Jadi kata mereka, berarti barang yang bisa dibagi tapi belum dibagi, maka syuf'ah berlaku katanya. akhdan min qawlihi, karena mengambil ucapan hadis, fi kulli ma lam yuqsam, pada perkara yang belum dibagi. Jadi bukan yang tidak bisa dibagi kata mereka, tapi yang belum dibagi. Berarti dia bisa dibagi tapi belum. Li'anna alladhi la yaqbal qismah, karena sesuatu yang tidak bisa dibagi tidak perlu dikatakan dengan kalimat lam yuqsam. Tidak perlu dikatakan dengan kalimat belum dibagi. Oh, memang nyatanya tidak bisa dibagi. Jadi kalau yang dikatakan belum dibagi itu artinya sesuatu yang bisa dibagi tapi belum. Wa ya'til khilafihi insyaallah, dan akan terjadi nanti ikhtilaf para ulama, akan kita baca pada babnya. Bahwasanya yang rajih tetap yang menyatakan bahwasanya itu adalah pada perkara-perkara yang tidak bisa dibagi. Karena dilihat dari maqasid. Maqasid syara'. Dilihat dari hikmah-hikmah syariat ini adalah untuk menghindari madarat. Madarat itu terjadi kalau pada barang yang tidak bisa dibagi. Kalau barangnya bisa dibagi, ya enggak ada madarat, tinggal dibagi selesai. Maka enggak ada hak syufa'ah lagi, kan begitu. Sehingga walaupun mereka memiliki sisi yang bisa dimaklumi, karena kalimatnya lam yuqsam, belum dibagi. Tetapi wallahu alam, kalau lihat dari hikmahnya, syufa'ah adalah untuk menghindari madarat, maka yang madarat itu jelas yang tidak bisa dibagi. Kalau belinya misalnya apa yang bisa dibagi? Kita beri urunan. Begitu diterima barangnya, bagi dua, kan selesai. Untuk apa syufa'ah-syufa'ahan, kan begitu. Karena sudah bisa dibagi, mudah dibagi, selesai. Justru yang bermasalah adalah yang tidak bisa dibagi, seperti membeli mobil bersama, atau membeli rumah bersama, yang rumah itu tentunya pintunya satu, yang susah untuk dibagi. Kalau dibagi kanan-kiri, yang satu mendapat kamar mandinya saja, yang satu mendapatkan kamar tidur. Apa jadinya? Ini adalah malam yuksam atau perkara yang tidak bisa dibagi. Wallahu a'lam. Yang ketujuh, tathbutu syuf'ah izalatan lidarar syirik walidah tassat bil aqarat. Telah thabit syuf'ah untuk menghindarkan madarat bagi sekutu yang sama-sama memiliki. Oleh karena itu dikhususkan dengan aqarat, dia khususkan pada barang-barang yang tidak bisa dipindahkan seperti tanah dan rumah. Lituli muddati syirakah fiha, karena panjangnya waktu kepemilikan. Yang namanya rumah itu kan biasanya dimiliki bertahun-tahun. Kalau masalah terus bertahun-tahun, suatu saat pasti akan ada masalah atau ada mau dijual dan sebagainya. Dan ini pun suatu saat mungkin akan punya uang. Awalnya dia beli urunan karena enggak punya uangnya. Kalau bertahun-tahun mungkin punya dan bisa kemudian dibeli punya temannya dan selesai milik sendiri. Maka dikatakan madaratnya akan banyak karena panjang waktunya. Ini alasan mereka. Ini alasan pendapat Imam Ahmad dan Hambali. Wa amma ghairul aqar, adapun selain aqarat katanya, fa dararuhu yasir. Madaratnya ringan. Yumkinu takhallus minhu biwasail kathirah, bisa dihindari dengan berbagai macam cara. Minal muqasamah allati la tahtaju ila kulfah, dengan pembagian sesuatu yang tidak perlu beban. Au bil bay', atau dengan menjualnya, wa nahwi dzalik, dan seterusnya. Ini menjual terus dibagi hartanya bagi dua begitu. Tapi sudah kita katakan wallahu ta'ala alam, bahwa jumhur menyatakan berlaku pula pada seluruh apa yang tidak bisa dibagi. Wallahu ta'ala alam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.